الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di hadis yang ke-7 Taib ad-dinun nasihah. Sudah kita pelajari tentang lillahi wali kitabihi. Sekarang kita masuk ke wali rasulihi. Qala habibullah ta'ala wali rasulihi kadhalika tansahu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam bi an tashhada annahu rasulullah shahadatal haqqi wal yaqin. Nasihat anda untuk rasul adalah engkau mempersaksikan bahwa Rasulullah Muhammad alaihissalatu wassalam betul-betul adalah seorang rasul, syahadat al-haq, persaksian yang benar, wal yakin disertai dengan keyakinan, zahirau wa batina. Tidak ada keraguan sedikit pun tentang kerasulan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Bukan cuma yakin, tapi summa tuti'uhu, engkau mentaatinya, wa ta'amala bima ja'a bihi, engkau mengamalkan apa yang dibawa oleh beliau dari ajaran, wa tuhibbuhu, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akthara mimma tuhibbu nafsaka wa waladaka wa walidayka wa nasa ajma'i. Lebih engkau mencintai Rasulullah ketimbang engkau mencintai dirimu sendiri, anakmu, kedua orang tuamu, dan seluruh manusia. Suatu ketika Umar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Umar mengatakan, "La anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Kata Umar, "Engkau ya Rasulullah adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatunya kecuali diriku." Kata Rasulullah SAW, "La ya Umar, ndak wahai ya Umar, sampai engkau mencintai aku lebih dari cintamu terhadap dirimu sendiri." Maka Umar pun mengatakan, "Sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Kata Rasulullah, "Al-ana ya Umar, baru sekarang ini cintamu betul." Yani engkau harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Nasnya jelas, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa an-nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai oleh dia daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia, termasuk dirinya. Fala tuqaddimu ala mahabbatillahi wa rasuli ahadan minal khalq. Maka tidak boleh engkau mendahulukan cinta atas Allah subhanahu wa ta'ala rasulnya siapapun dari makhluk ini. Awalu syai'in mahabbatullahi jalla wa ala. Yang pertama adalah engkau mencintai Allah jalla wa ala, maha agung, maha tinggi. Kemudian engkau mencintai rasulnya, matibaihi wa ta'atihi, disertai dengan ketaatan dan pengikutan, wal amali bi sunnatihi zahir wa batina, serta beramal dengan sunnah beliau lahir dan batin, wajtinabil kadhibi alaihi salatu wassalam, dan menjauhkan diri dari dusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala tansibu ilaihi syai'an lam yarid anhu. Maka jangan pernah engkau menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak diucapkan oleh beliau. Ya, ini jangan kau mengatakan, "Oh, ini sunnah Rasulullah," padahal bukan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak. Karena parah kalau menyandarkan sesuatu kepada Rasulullah padahal Rasulullah tidak mengatakannya atau tidak melakukannya. Kata beliau alaihi salatu wasallam, "Inna kadiban ala alayya laysa ka kadibin ala ghairi." Berdusta atas namaku tidak akan sama dengan berdusta atas nama siapapun. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku sengaja dia melakukannya, maka silakan dia mengambil tempat duduknya di dalam api neraka. Karena berdosa atas nama orang, ya, ya kurang lebih urusan dunia. Yang ada itu pun tidak diperbolehkan. Berkata si pulang begini, padahal tidak. Barakallahu fikum. Namanya dusta atas nama si pulang. Ya pol-polnya ya sengketa antara ini orang-orang ini. Tapi kalau perkara itu perkara Rasul, ini menyangkut ajaran, menyangkut keyakinan, menyangkut keselamatan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Ketika dia mengatakan berkata Rasulullah, orang akan mengikutinya. Barakallahu fikum. Ramai-ramai menjalankannya, padahal bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya berat. Fala tansib ila ar-rasuli illa ma thabata bi riwayat istiqat. Maka jangan kau pernah sandarkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali apa-apa yang telah tetap dengan periwayatan orang-orang terpercaya. Fa idza kunta ta'rifu as-sanada wa ta'rifu ar-rijala fala tasnid ila ar-rasuli illa ma tahaqqaqta min sihhatihi. Kalau engkau termasuk orang yang mengetahui sanad, engkau sebagai seorang penuntut ilmu, engkau tahu tentang masalah sanad, engkau mengetahui tentang rijal, rijalul hadis, maka jangan pernah engkau menyandarkan kepada Rasulullah kecuali apa yang kau pastikan kesahihannya. Wa idza kunta la ta'rifu hada fa innaka tarji' ila ummahatis sunnah wal kutubis sihah. Kalau kau tidak termasuk orang yang berkecimpung dalam dunia ilmu hadis, maka silakan anda kembali kepada ummahatis sunnah, yakni kitab-kitab sunnah, wal kutubis sihah, dan kitab-kitab sahih. Barakallahu fikum. Allati i'tana ahluha bi sidqir riwayati, yang penulisnya i'tana, yakni betul-betul menaruh perhatian besar di sidqir riwayah seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Wa thubutiha 'anir rasul, apalagi telah dikhidmat oleh orang-orang belakangan seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Beliau telah memisahkan mana yang sahih, mana yang dhaif. Wa ma lam yathbut fa innaka la tubadir binisbatihi hatta tata'akkara min sihhatihi. Wa ma lam tasma, apalagi di zaman sekarang ini masyaallah, kita kalau bukan kita ahlinya, tinggal kita menyandarkannya ke para ulama yang berkecimpung dalam masalah ini. Seperti contohnya, sayyid, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki para ibu. Barakallahu fikum. Secara sanad, sanad hadis ini dengan matan yang seperti ini kata Imam Al-Albani rahimahullahu taala, sanaduhu dhaif. Sayyid, sanadnya lemah. Barakallahu fikum. Sanad jelas, tapi maknanya benar. Karena ada sanad yang lain yang sahih atau hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hallaka min ummin?" Ketika ada orang datang berminta saran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak ikut jihad di sabilillah. Maka orang ini pun berkata, "Ya Rasulullah, jituka astasyiruka. Aku datang ke sini untuk meminta pendapatmu ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maksudnya ikut perang atau enggak?" Kata Rasulullah SAW, halaka min ummin, apakah engkau memiliki ibu? Qala na'am. Qala ilzamha fa innal jannata tahta qadamaiha. Barakallahu alaikum. Ilzamha, tetaplah engkau bersama dengan ibumu, berkhidmat dengannya, karena sungguhnya surga itu ada di bawah telapak kakinya. Barakallahu alaikum. Karena surga itu ada di bawah telapak kakinya. Nah ini barakallahu alaikum. Kita kembali. Apalagi zaman sekarang ini tinggal di HP-nya antum, antum tinggal ketik hadis ya, muncul. Barakallahu fiikum. Hadis ini dikeluarkan sebulan. Al-Bani mengatakan hadisnya sahih, hadisnya dhaif. Hadis. Barakallahu fiikum. Sangat mudah. Tapi untuk kita sekarang ini ya tinggal kita memanfaatkan apa yang ada pada kita dari fasilitas-fasilitas. Baik, kita tinggal merujuk ke akwal ulama kita. Barakallahu fikum. Kalau kita mau pastikan, terdapat di Hasan Al-Albani, di kitab ini, kita tinggal buka kitab. Baik. Masya Allah. Kalau kita tidak termasuk orang yang berkecimpung dalam dunia ini, maka silakan kita menyandarkannya kepada orang-orang terpercaya dari kalangan ulama kita. Baik. Kita lanjutkan. Wa ma lam yathbut fa innaka la tubadir bi nisbatihi hatta tata'akkara min sihhatihi. Wa ma lam yathbut, dan apa-apa yang belum tetap apakah itu sahih atau tidak, maka jangan pernah engkau bersegera menisbahkannya kepada sahih atau tidak hatta tata'akkara min sihhatihi, sampai betul-betul engkau mengetahui kesahihannya. Summa hadza ta'malu bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, bukan cuma sadar mengetahui kesahihannya, tapi hendaknya engkau berusaha untuk mengamalkannya. Walaysa al-muradu mujarradu hifdzil ahadith duna fahmi ma'aniha. Dan bukan tujuan kita dan yang diinginkan dari sekedar menghafal hadis-hadis tanpa memahami maknanya, bukan. Barakallahu fikum. Atau bukan cuma sekedar membaca ini, karena ada orang-orang mereka menolak bala dengan cara membaca hadis Bukhari. Barakallahu fiik. Ada orang-orang di daerah pesisir, Sahih Bukhari hanya sekedar dipakai untuk menolak bala agar supaya air tidak naik, supaya tidak ada tsunami. Barakallahu fiik. Bukan untuk itu ditulis Sahih Bukhari, barakallahu fiik. Sahih Bukhari ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala untuk kita mengambil manfaat faedah daripadanya. Kita pelajari, mentadabburinya, barakallahu fiik, membaca syuruh dari kalangan para ulama tentang hadis itu untuk kita amalkan, barakallahu fiik. Karena di sana apa? Gudang ilmu pengetahuan, barakallahu fiik. Bukan semata-mata kita diperintahkan untuk menghafal, tapi harus dipaham maknanya. Bala buda anta fahamal ma'ani min ajli anta amala biha. Harus engkau memahami maknanya untuk engkau beramal dengannya. Li'annahu la yumkinu annaka ta'amalu biha wa anta la ta'arifu ma'aniha. Tidak akan mungkin engkau mengamalkannya kalau engkau tidak tahu maknanya. Ya kan? Walisalakan tufassiraha min indika duna tathabbuti min ma'aniha. Tidak bisa engkau juga menafsirkannya sendiri. Oh, mungkin begini, mungkin tidak bisa. Barakallahu fikum. Duna tathabbuti min ma'aniha. Fala taqulu qala Rasulullah kada wa ma'nahu kada. Tidak boleh engkau mengatakan, oh, berkata Rasulullah maknanya begini-begini. Tidak bisa. Hatta turaja'al ma'ani sahihah mimma sabata inda ahli al-ilmi thiqat. Sampai engkau betul-betul memahami maknanya melalui pelajaran-pelajaran dan keterangan yang disebutkan oleh para ulama yang terpercaya. Baik, apa makna hadis ini? Seperti yang kita hadapi sekarang ini, yang ada di hadapan kita. Ad-dinu an-nasiha. Bingung toh? Ya kan? Baik. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Tiga kali diulang Rasulullah SAW dalam satu riwayat. Bingung. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa lirasuli wa li'aimmatil muslimina wa ammatihin. Nasihat itu adalah untuk Allah SWT. Bagaimana menasihati Allah SWT? Kan bingung. Barakallahu alaikum. Bagaimana menasihati Al-Qur'an, menasihati kitab? Bagaimana menasihati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana menasihati a'imma kita? Bagaimana menasihati kaum muslimin? Nanti diterangkan oleh para ulama sedemikian rupa baru kita, oh, maknanya nasihat di sini artinya begini, begini, begini. Itu yang diinginkan. Barakallahu fiik. Ini contoh yang ada pas di hadapan kita. Barakallahu fiik. Kita harus tahu apa yang diinginkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui keterangan dari para ulama kita, bukan dari kantong kita sendiri, mau-maunya kita. Inilah akan terjadi, inilah yang akan menjadikan apa? Banyaknya perselisihan. Ayat diartikan sendiri, dimaknakan sendiri. Hadis-hadis juga demikian. Barakallahu fikum. Akhirnya semua dengan pendapatnya masing-masing. Inilah dikatakan fahmus salaf. Fahmu as-salaf. Memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafun as-salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Kalau setiap kelompok, setiap generasi memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman masing-masing, disitulah akan muncul perselisihan. Barakallahu fikum. Disitulah akan muncul perselisihan. Kita kembali barakallahu fikum. Maka jangan pernah engkau mengatakan, berkata Rasulullah, maknanya begini, hatta turaja al-ma'ani as-sahihah, sampai engkau murajaah makna yang benar, mimma thabata 'inda ahli al-'ilmi thiqat, sesuai dengan apa yang telah tetap di sisi para ulama yang terpercaya. Anta la tansib illa ila rasuli illa lafdal hadis. Maka engkau jangan pernah menyandarkan kepada Rasul kecuali lafaz hadis itu. Wala tansib ilaihil ma'ani, dan jangan kau menyandarkan kepada Rasulullah makna-maknanya illa ma waqafta ala sihatihi, kecuali apa yang kau telah dapati dari kesahihan makna itu. Imma binafsika idza kunta ahlan lidzalika, apakah melalui dirimu sendiri kalau memang engkau telah memiliki apa ahliyah, kemampuan, kapasitas, Anda sudah dianggap ulama, maka silakan. Tentunya itu melalui proses panjang, melalui proses membaca, mutala'ah, atau tas'alu ahlal ilmi, atau engkau melalui usaha bertanya kepada para ulama, atau turaji'u kutubah sihah, atau engkau muraja'ah membaca kitab-kitab sahih al-mudawwan allati talaqatha al-ummatu bil qabul. Baik. Atau kau muraja'ah kembali menelaah kitab-kitab sahih yang telah ditulis, allati talaqatha al-ummatu bil qabul, yang telah diterima oleh umat ini dengan penerimaan, ka sahih Bukhari dengan syarahnya barakallahu fikum, wa sahih Muslim dengan syarahnya, asal syarahnya, wa sahih Ibn Hibban wa Ibn Khuzaimah wa kadzalika ma sahih as sunan al-arba' wal-masani, demikian juga yang telah sahih dari sunan yang empat dan masani. Masa sanaduhu ta'amal bihi, apa yang telah sahih sanadnya engkau beramal dengannya. Wa tasniduhu ilal rasul, engkau sandarkan kepada rasul, hadihi yan nasihatu lir rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah nasihat mengimani beliau sebagai seorang rasul barakallahu fikum, mencintai beliau, mempelajari, mengamalkan apa yang menjadi ajaran beliau, mendakwahkannya. Itu namanya anis, kita memberikan yang terbaik, murni untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir batin. Kadzalika yajibu alika an tatajannabal bid'ah, demikian juga nasihat Anda untuk Rasul dengan cara engkau menjauhkan diri dari perkara bid'ah. Barakallahu fikum. Karena Rasul telah mengatakan, mana amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang bukan atas kami perintahnya, maka amalan itu tertolak. Sebanyak apapun biayanya, seikhlas apapun Anda melakukannya, seadanya amalan itu mengeluarkan biaya. Barakallahu fikum. Dan seikhlas apapun ketika Anda melakukannya, kalau itu memang tidak ada contoh dari Rasulullah, maka tertolak. Dan ini sangat banyak contohnya barakallahu fikum. Fa innahu may ya'ish minkum, kata Rasulullah, fa innahu may ya'ish minkum, sesungguhnya barang siapa yang masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala setelahku, fa sayara ikhtilafan katsira, maka dia akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Baik. Maka jalan keluarnya kata Rasulullah, fa alaikum bi sunnati, kembali ke sunnah. Karena bid'ah inilah yang membuat perpecahan. Bid'ah inilah yang menyempal untuk bersatu. Baik, bersatu di atas sunnah. Barakallahu fiik. Bersatu di atas sunnah. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnah para khulafa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengannya. Wa'abu 'alaiha bin nawajid, gigit dia dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Perkara baru sangat banyak. Barakallahu fikum. Sangat banyak. Dan kita bisa mengetahuinya dengan cara mempelajari sunnah Rasulullah. Sehingga akan ketahuan, oh ini yang baru, ini bukan. Di semua barakallahu fikum, adzan, ya kan, adzan misalnya ada orang nambah-nambah. Baik, sebelum adzan apa biasanya? Kan ada mukadimahnya sebelum adzan. Antum dengar apa biasanya? Baik, adalah yang diucapkan sebelum Allahu akbar, Allahu akbar, ya kan, Demikian juga hendak melakukan iqamat ditambah oleh mereka. Ini sama sekali tidak ada dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka ini, orang akan menambah, bukan cuma salawat. Orang ada berapa? Fatihah lebih bagus. Barakallahu fiikum. Ada ayat kursi. Barakallahu fiikum. Loh, kapan mau ada? Oh, surah Al-Baqarah aja. Lama. Dan mereka tidak boleh saling melarang akhirnya. Ente dari mana dasarnya? Melarang-melarang. Tidak boleh saling melarang, karena apa? Sama-sama tidak ada dasarnya. Subhanallah. La haula wala quwwata illa billah. Salat juga demikian. Banyak tambahan-tambahan yang dilakukan orang. Dan seterusnya. Haji, puasa. Maka dengan cara menuntut ilmu, kita akan dapat mengetahui ini tambahan ini. Ini bukan dari sunnah Rasulullah, bukan ajaran beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian dari perkara baru dalam agama ini. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena semua perkara baru dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua kebid'ahan, yakni pelakunya di dalam semua kebid'ahan adalah kesesatan. Fatatajannab al-bid'ah allati lam tarid wa lam tathbut 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya dalam rangka engkau nuslillah lil rasul, engkau menjauhi kebid'ahan yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min dhalika ayda al-hadith anna al-hadith ad-da'if alladhi nassa ahli al-'ilm 'ala ba'dihi la tansibuhu ila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga nushh anda, nasihat anda untuk Rasul, kemurnian dari anda, ketulusan dari anda untuk Rasul, termasuk di antaranya adalah hadis-hadis yang lemah yang telah dinyatakan oleh para ulama tentang kelemahannya, jangan pernah engkau sandarkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sabil jazm, dalam bentuk kepastian. Barakallahu fiik. Jazm itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dikatakan kila, ini sigha tamrid namanya. Kalau para ulama mengatakan kila, dikatakan berarti biasanya lemah. Tapi kalau qala, ini jazm, memastikan bahwa Rasulullah mengucapkannya. Kalau nyata-nyata bahwa itu hadis lemah, jangan pernah anda mengatakan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Tapi dikatakan kila. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia tidak cukup. Barakallahu fikum. Karena orang-orang tidak tahu kala dengan kila. Kecuali orang-orang tertentu dari para penuntut ilmu. Maka kalau kita hendak mengatakan dan menyampaikannya di khutbah atau di mana, kita diriwayatkan dari hadis. Yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi sanadnya lemah, harus begitu. Supaya orang tahu, orang-orang awam tahu bahwa memang hadis itu lemah. Kalau cuma sekedar dikatakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka enggak paham. Mereka langsung mengatakan, "Oh, berkata Rasulullah berarti." Baik. Maka kita harus lebih memperjelas. La taqul rasul la taqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada aw fa'ala kada, bal ta'ti bi siyaghati at-tamrid min babil amanah. Kalau tahu bahwa itu hadisnya lemah, jangan pernah anda mengatakan saya berkata Rasulullah dengan sigah al-jazm atau Rasulullah melakukan ini, akan tapi engkau mendatangkan dengan sigah tamrid min babil amanah, dari sisi keamanan. Kalau kita sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita harus memastikan bahwa kita mengatakan itu hadis lemah. Tapi kalau sekat tamrid saja dan kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kadang mereka tidak paham. Hada kulluhu fima yata'allaku bin nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah semuanya apa-apa yang berhubungan dengan nasihat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika, demikian juga minan nasihati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhul fi tashih ahadihi aw tad'ibiha wa anta laysa indaka maqdiratun ala dzalika. Demikian juga nasihat untuk Rasul, Jangan pernah engkau masuk ke dalam masalah mensahihkan hadis atau mendhaifkannya. Barakallahu fikum. Wa anta laysa 'indaka maqdiratun 'ala dzalika, sementara engkau tidak memiliki kemampuan ilmiah dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Bukan Anda orangnya. Tapi para ulama yang menghabiskan umurnya dalam mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka para ulama-ulama seperti ini barakallahu menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ratusan ribu bahkan jutaan. Barakallahu fikum. Dan lebih mengenal banyak orang yang telah mati ketimbang orang yang hidup di zamannya. Paham? Yani lebih banyak mengenal para rawi hadis, rijal hadis. Baik. Dengan sejarah hidup mereka, riwayatan-riwayatannya, lahirnya di mana, gurunya siapa, siapa murid-muridnya. Barakallahu fikum. Ketimbang orang yang ada di zamannya sekarang, kalau dia disuruh, coba sebut siapa orang-orang yang kau kenal di sini. Baik. Dia tetangganya siapa, gitu, murid-muridnya siapa. Dan paling terbatas sangat. Barakallahu fikum. Sementara rijal hadis, yo hafal semua. Sipulan anaknya sekian, baik. Namanya sipulan. Tahu lahir di tahun sekian, meninggal tahun sekian. Muridnya dulunya melakukan pengembaraan, mengembara untuk mencari ilmu. Dia pernah datang ke sana tahun sekian, kemudian pindah ke sana tahun sekian. Gurunya sipulan. Khas. Hadisnya dari sipulan ini. Hadis sipulan ini. Ketahuan semua. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Malaka ilmiah yang ada pada dia ketika disampaikan. Ada hadis dari Rasulullah SAW begini, ini. Pakarnya. Dia bilang, enggak, hadis ini enggak betul. Sipulan ini enggak pernah ketemu dengan sipulan. Barakallahu fi. Ada orang di antara keduanya. Siapa dia? Jadi, pakarnya memang, ahlinya. Enggak main-main, barakallahu fi. Umat ini diistimewakan dengan sanad. Barakallahu fiik. Terang dan jelas. Kita katakan ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa? Orang-orang hebat yang meriwayatkan. Imam. Barakallahu fiik. Dari simulan, simulan dari simulan dari sebelah hak sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang terpercaya. Beda dengan sanadnya orang Syiah, gelap dan tidak jelas siapa. Barakallahu. Sanadnya Ahlus Sunnah luar biasa. Barakallahu. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kembali. Barakallahu. Jangan pernah engkau masuk ke area ini mensahihkan hadis atau mendhaifkannya, sementara Anda bukan ahli. Engkau tidak memiliki kudrah dalam masalah bala yadkhulu fi hada illa ahlul fan. Jangan ada yang masuk ke area ini kecuali ahlul fan, orang yang merupakan ahlinya. Wa ahlul ikhtisas minar rasikhin fil ilmi war riwayah, dan ahlul ikhtisas orang-orang yang khusus. Barakallahu fikum. Minar rasikhin, dari orang-orang yang kokoh ilmunya dalam periwayatan-periwayatan. Mereka sudah sangat mengenali karakter ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ibaratnya kata para ulama, mereka ini adalah sayrafi. Sayrafi itu adalah ahli dan ahli di bidangnya. Ada uang palsu. Pada sayrafi biasanya orang yang ahli di bidang mengenali uang palsu ini. Kalau di zaman sekarang ini kan uang palsu pakai apa, lampu apa begitu ya. Bisa terdeteksi. Baik. Dulu uang itu dicetak, uang emas dicetak, uang perak dicetak. dan dijadikan alat tukar menukar. Ahlinya dia hanya sekedar melihat tak ini palsu. Barakallahu fiik. Ini palsu. Sama seperti ahlul hadis, kita disampaikan ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya masya Allah betul. Nyambung. Tapi mereka bilang ini palsu. Barakallahu fiik. Contohnya simpulan. Juga pakarnya dia begitu mendengarnya palsu. Begitu dicek betul. Kenapa? Karena mereka memiliki apa? Kemampuan dalam masalah ini. La haula wala quwata illa billah. Baik. Fala yadkhulu fi hadha illa ahlul fan wa ahlul ikhtisas min ar-rasikhin fil 'ilmi wal riwayah. Amma ma wahara ala kathiri min ash-shababi min al-jur'ati ala al-ahadith al-ahadith wa at-tashih wa at-tajrih biha min ghairi ilmin wa min ghairi an yasbiq lahum da'at lahum dirasatun wa khibra wa la talaqqin lil 'ilmi 'an al-ulama'i fa hadha khatarun shadid wa jur'atun ala sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang nampak dari banyak anak-anak muda dari kelancangan mereka terhadap hadis-hadis dan pensohihan mereka dan pelemahan mereka terhadap hadis min ghairi ilmin tanpa dasar ilmu wa min ghairi ayyasbikalahum dirasatun wa khibra tanpa ada pendalaman pembelajaran dan pengalaman wala talaqqin lil ilmi min al ulama dan juga tidak ketahuan dia bahwa dia telah mengambil menimba ilmu dari kalangan para ulama fahada khatarun syadid maka ini adalah sangat bahaya sekali wa jur'atun ala sunnatir rasul ini kelancangan terhadap sunnah Rasulullah walaysa minan nasihati li rasulillahi ay yatadakhala aljuhalu wa yusammuna anfusahum bil muhaddithin walaysa minan nasihati dan tidak termasuk nasihat terhadap Rasul untuk seseorang masuk ke dalam masalah ini dari kalangan orang bodoh dan menamakan diri mereka dengan muhaddithin ahlul hadis binaan ala annahum tala'u ala kitabin min kutubil hadis hanya sekedar bahwa dia telah mempelajari kitab-kitab hadis au hafizu adadan minha atau mereka telah menghafal sejumlah dari kitab-kitab hadis dan mujarrad hafdhil ahadits la yaj'aluhum minal muhaddithin sekedar bahwa dia menghafal sekian atau sejumlah hadis bukanlah atau tidaklah dengannya langsung dicap dia sebagai muhaddithin innamal muhaddithu wal mutakhassisu fi ilmi riwayah muhaddithin itu adalah orang yang mutakhassis habis waktunya memutih rambutnya dan jenggotnya di dalam masalah ini dalam fan ini bidang ini fi ilmi riwayah dalam ilmu periwayatan hadza fannun adzimun yatalaqqa anil ulama ini adalah fannun azim barakallahu fikum yutalaqqa anil ulama wal ahli ilmi wal khibra diambil ilmunya dari kalangan para ulama dan ahli ilmu wal khibra orang-orang yang mumpuni di dalamnya falaysa likulli ahadin ay yutaliya fi kutubil hadis thumma yusahhihu wa yudha'ifu enggak semua orang boleh tapi sekedar membaca kitab para ulama tapi kemudian setelah itu dia dengan lancang yang mensahihkan mendhaifkan satu hadis atau yufassiraha wa yashrahaha min indihi biduni fahmin sahih setelah itu dia mensyarahnya sendiri dan mentafsirkannya sendiri tanpa apa pemahaman yang benar sahih antum luar biasa di zaman sekarang ini youtuber-youtuber ini barakallahu fikum terkadang mereka la haula wala illa billah lancang apalagi memakruf mereka dengan penyimpangannya orang yang tidak ada amanah mau-maunya dia saja menafsirkan berbagai macam penafsiran barakallahu Islam Nusantara ini paling gawat barakallahu Islam liberal dan macam-macam la haula wala illa billah hancur berantakan agama ini betul semau-maunya mereka la haula wala illa billah mau nafsirkan ayat la haula wala illa billah sakit hati barakallahu kita ini kalau dengar mereka itu sakit hati kenapa karena ada kecemburuan kita terhadap agama ini barakallahu ketika diobok-obok oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab Allah musta'an. Aib orang yang merusak. Barakallahu fiik. Dia mensyarah sendiri, mau-maunya terserah dia. Dan mempersilahkan orang, terserah Anda mau mengartikan apa, memaknakan apa. Hancur agama ini, hancur, sahih. Baik. Di negeri kita ini parah, ini orang-orang yang seperti ini modelnya. Hancur betul agama. Baik. Wallahu musta'an. Baik. Maka di sini katakan summa yusahi wa yudha'ifu aw yufasiraha wa yashrahaha min 'indihi biduni fahmin sahih. Li'anna taib tanpa ada pemahaman yang benar, li'anna hadha min al-ghishi li sunnati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, karena termasuk ghish, tipuan, menipu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal wajibu an tuhtarama sunnah, padahal yang wajib adalah kita memuliakan sunnah. Wala yadkhulu biha illa man huwa mukhtassun bihadzal ilm, dan tidak masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang memiliki apa, kemampuan khusus di bidang ini atau di ilmu ini. Barakallahu fikum. Nah, ini pembahasan kita tentang apa, an-nasihah lir rasul. Barakallahu fikum, mulai dari mengimaninya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajarannya, menjalankan syariatnya, mendakwahkannya, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah nasihat untuk Rasul alaihi salatu wasallam. Kita memberikan kemurnian apa yang ada pada kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketulusan dan keikhlasan. Ilahuna subhanahu wa ta'ala bihamdihi shallallahu alaihi wasallam. Tasakkuru